Wahyu pasai 12. Laju deuh di langit sapu-sapu yang ajaib lem luar biasa. Sidro urung inong yang jingui mata uro si bago pekayanji. Tengoh jidong di atuh bulan. Atuh ule gopnya nasaboh mahkota yang terpegot nibak 12 boh bintang. Urung inong yang tengoh mume. Dan sabab katruk wateji kena pelahi anek. Laju jikli. Sabab sakit langgona. Oh lehnyan, deh lom tekalon di langit sapu-sapu yang ajaib. Na saboh naga mirah yang rayuk lumpahna. Yang ule jih na tujuh boh dan sipluh boh lungke. Tip-tip ule belatangnyan na jisun saboh mahkota. Ngon iku jih, laju jih tarik si tengoh ni bak bintang-bintang yang na di langit. Laju jih gelawa watuh bumoh. Naganyan laju jidong di ke orang inong yang kena pelahi anaknya ngon meketut kena ut anak inongnya. Wate anaknya lahi. Laju le inongnya ji pelahi sidro anak agam yang tema jimat perintah atuh ban mandum bangsa ngon tungkat buso. Tema anaknya laju ji repah bak orang inongnya. Laju ji ba ubak pota Allah dan uke tahta gopnya. Ngon lagenyan, urung inongnyan laju jiplung u padang pasi. Ubak tempat yang kage kebah lepota Allah ke inongnyan. Nibak tempatnya jihnyan tepelara, yang trip jih siribe 260 uro. Laju lam ciruga na terjadi muprang. Mikael musajan ngon malaikat-malaikat kehnyan, laju jimulo jilawan naganya. Dan naganyan pih, yang ditulung oleh malaikat-malaikat gehnyan dilawan Mikael. Tema naganyan diputalung. Gehnyan musajan dengan malaikat-malaikat gopnyan hana gebrile tinggai lam ceruga. Naga yang rayuknyan laju jiti ulua. Nyan ke ule Tuhan yang nanji hibrik atau roh kuhut. Yang ditipe banti gom donyanyo. Jihnyan teboh ubumo. Mesajan ngon mandum malaikat gomnya. Laju lun dengar su yang mutaga alam ceruga lagenyo. Jino ke wateji Allah gupu selamat umat gomnya. Jinonyo Allah gupu lemah kuasa gomnya sibago raja. Jinonyo raja pu selamat yang ka gupu janji nyanpi gupu lemah kekuasaan gomnya. Sebab yang tuduh sedara-sedara getanyo di ke potu Allah urongon malam kagupu tubit lam syurga. Sedara-sedara getanyo kajipu talo cihnyan ngon darah anak ubirinyan. Dan ngon firman yang betoi niba Allah yang awaknyan pu dakwah. Awaknyan rila ji kurbun nyawong droji truk an mate. Sebabnyan bahke syurga dan ban mandum yang na tinggai lam syurganyan besukaria. Tema mepalo ke bumo ngon laut, sabab iblis kajitrun bak gata ngon bengeh yang rayu lupahna. Sabab jihnyan jitupu, bahwa wate jih tinggai bacutu. Bak wate naganyan jitupu, bahwa jihnyan kata hom ubumo. Jihnyan laju jitiup urung inong yang kajipu lahi anak agamnya. Tema ke urung inongnyan, laju terberi dua boh sayup cicim raja wali yang raya. Mangat jihnyan jipo ubak tempat drojih lam padang pasi. Nibak tempatnya jihnyan tema jipu lara yang terbjih letun si tengah. Terpusi yang nibak diserang lenaga. Tema lenaganya laju disumprot ngetian yang jahat lam babah jih uatuh urung inongnya. Guna jih mangat jut inongnya anyon. Tema lebumo laju jitulung inongnya. Laju jipuhah babah ji. Dan jiut laju ian yang jipuluh lenaganya. Naga mertamah bengeh ngon bitat ke urung inongnya. Akhiji laju jijak serang keturunan yang lain nibak inongnya. Nakuh ban mandung urung yang jitaan ubak pupun yang keperintah li Allah. Dan yang mensaksi ke Hai Isa dan kuasa gopnya. Laju naganya jidong bak bineh pantai.